Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas hadis yang pertama dalam bab Fadlul Islam, bab yang membahas tentang keutamaan Islam, di mana hadis tersebut menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan umat-umat sebelumnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan antara umat ini dengan umat-umat yang sebelumnya seperti adanya seorang yang ingin mempekerjakan para pekerja, yang kemudian dia menawarkan pekerjaan dari waktu pagi hari sampai pertengahan siang, bayarannya satu qirat, di mana satu kirot adalah harta yang banyak. Kemudian disanggupi oleh orang-orang Yahudi. Kemudian setelahnya ditawarkan lagi pekerjaan dari pertengahan siang sampai waktu asar untuk bayaran yang sama, satu kirot, maka disanggupi oleh orang-orang Nasrani. Kemudian yang terakhir dia menawarkan pekerjaan yang lebih pendek waktunya, yaitu antara salat asar sampai tenggelamnya matahari atau waktu salat maghrib, untuk bayaran yang lebih besar yaitu dua qirat. Maka dikerjakan oleh orang-orang Islam, oleh kaum muslimin. Ini menunjukkan keutamaan kaum muslimin, di mana mereka mengerjakan amalan yang lebih ringan, namun pahalanya dua kali lipat lebih besar dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala melanjutkan dengan hadis yang kedua. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa fihi aydhan, dalam kitab sahih juga, kalau yang pertama dalam sahih al-Bukhari ya, adapun yang dimaksud di sini adalah sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adallallahu anil jum'ati man kana qablana Allah menyesatkan dari hari Jumat orang-orang yang sebelum kita. Ya, ini kita baca lalu hadisnya, adapun apa maksudnya nanti kita jelaskan ketika membacakan syarah dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Disebutkan di sini Allah menyesatkan orang-orang yang sebelum kita, yaitu umat-umat terdahulu Yahudi dan Nasrani, dari hari Jumat. Fakana lil Yahudi yaumus sabati. Maka dahulu bagi orang-orang Yahudi mereka mendapatkan hari Sabtu. Walin Nasara yaumul ahadi. Dan bagi orang-orang Nasara yaitu hari Ahad. Hari di mana dikhususkan hari tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi menjadikan hari Sabtu sebagai hari untuk beribadah. Orang-orang Nasrani sebagaimana kita lihat pada zaman sekarang menjadikan hari Ahad sebagai hari untuk beribadah di rumah ibadah mereka. Qala fa ja'a Allahu bina fahadana li yaumil jumu'ati. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita, umat Islam, umat yang terakhir. Dan Allah berikan hidayah kepada kita untuk yaitu mendapatkan hari Jumat. Jadi orang Yahudi hari Sabtu, orang Nasara hari Jumat atau hari Ahad beribadahnya, adapun umat Islam beribadah pada hari Jumat. Ya. Dan inilah hari yang paling afdal sebenarnya sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Qala wa kadzalika hum tab'un lana yawmal qiyamati. Dan demikian pula mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, tab'un lana, adalah pengikut bagi kita pada hari kiamat. Kita adalah orang yang akan menjadi pendahulu pada hari kiamat. Ya. Lebih dahulu dihisab, lebih dahulu masuk surga daripada orang-orang yang beriman dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Qala nahnu al-akhiruna min ahli dunya. Kita adalah orang-orang yang terakhir dari atau di antara para penduduk dunia. Kalau dibandingkan dengan umat-umat Yahudi atau umat-umat yang terdahulu yaitu Yahudi dan Nasrani, kita adalah orang yang terakhir zamannya ketika di dunia. Namun apa? Wal awwaluna yaumal qiyamah. Dan kita adalah orang-orang yang pertama pada hari kiamat, didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemuliaan bagi umat Islam. Berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, qala wa hadza aidan fihi fadlul Islam. Dan pada hadis ini juga terdapat keutamaan agama Islam. وَأَنَّ أَهْلَهُ أَفْضَلُ الْأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan bahwasannya orang-orang yang berpegang dengan agama Islam adalah umat yang paling afdal, paling mulia pada hari kiamat. وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَّحَ ذَلِكَ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan agama Islam dan umat Islam tersebut dengan kedudukan hari Jumat. Fallahu jalla wa ala ja'ala lil umami yawman min al-usbu'i yatafarraghuna fihi lil ibadah. Maka Allah jalla wa ala menjadikan bagi setiap umat satu hari dari setiap pekannya yang mereka berkonsentrasi, memfokuskan diri pada hari tersebut untuk beribadah. Qala fal yahudu ikhtaru yawm as-sabati. Adapun orang-orang Yahudi, mereka memilih hari Sabtu. Ya. Perhatikan, untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, ya, mereka sendiri yang memilih hari di mana mereka memfokuskan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah serahkan kepada mereka. Ya, dipersilahkan untuk memilih hari mana, hari apa yang akan dijadikan hari khusus dan fokus untuk beribadah. Orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu. Wa qalu innahu al-yawm alladhi istaraha Allahu fihi bi za'mihim ma ta'iba min khalqis samawati wal ard. Dan mereka berkata bahwasanya hari Sabtu tersebut adalah hari di mana Allah beristirahat padanya. Bizarrihim, menurut anggapan mereka, ya. Ini menurut anggapan mereka, bukan betul-betul bahwasanya Allah beristirahat pada hari Sabtu. Ba'da ma ta'iba min khalqi as-samawati wal ard. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala lelah, ini juga anggapan mereka, Allah lelah setelah menciptakan langit dan bumi. Setelah menciptakan langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, mereka mengatakan Allah lelah setelahnya, ya. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beristirahat pada hari yang berikutnya. Qala haitsu khalaqaha fi sittati ayyam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya dalam 6 hari. Ini benar, ya. Allah menciptakan langit dan bumi, ya, langit yang tujuh dan bumi yang tujuh dalam 6 hari. Ini betul. Bidayatuha yaumul ahad, permulaannya pada hari Ahad. Ini juga betul. Wa nihayatuha yaumul jum'ati, dan berakhir pada hari Jumat. Ini juga sesuatu yang benar. Qalu, dan mereka berkata, dan inilah yang salah, wa yaumus sabati tafarraghallahu fihi wastarah, dan pada hari Sabtu Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengerjakan apa-apa padanya, ya. Dari hari Ahad sampai hari Jumat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, yang apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah bisa melakukannya dalam sekejap. Itu tidak sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di situ ada hikmah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya dalam 6 hari. Di antaranya yaitu untuk mengajarkan kepada manusia bahwa segala sesuatu itu membutuhkan proses dan bertahap, ya. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk mengerjakannya dalam sekejap, menciptakan langit dan bumi dalam sekejap mata, ya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari untuk satu hikmah. Di antaranya tadi yang kita sebutkan, untuk mengajarkan kepada manusia bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan itu membutuhkan proses, tidak bisa dilakukan, ya, atau ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala mungkin, namun bagi manusia tidak mungkin seorang melakukan sesuatu dengan sekejap mata, ya, berubah keadaan dari buruk menjadi baik. Pasti butuh proses, butuh waktu, ya. Dari keadaan miskin menjadi kaya juga sama. Dari keadaan yaitu banyak melakukan maksiat menjadi seorang yang soleh juga sama. Tidak mungkin untuk kemudian dilakukan dengan sekejap, ya. Namun membutuhkan proses sedikit demi sedikit, ya. Yang tentu saja apabila seorang ingin bertaubat, ya, hendaknya dia bertaubat dengan segera. Walaupun memang butuh proses, memang, namun hendaknya dia bertaubat dengan sesegera mungkin, dan inilah yang wajib, ya, inilah yang wajib, dia bertaubat dengan sesegera mungkin. Kemudian dilanjutkan, mereka mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pada hari Sabtu tersebut tidak melakukan apa-apa dan beristirahat. Menurut pendapat mereka, fa'tabaruhu yawman li'ibadatihim, maka mereka menganggap hari tersebut sebagai hari peribadahan bagi mereka. Waqad kadzabu 'ala Allah, dan mereka telah berdusta atas Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalam anggapan mereka ini, ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberitahukan kepada mereka yang demikian itu, ya. Itu hanya anggapan mereka saja, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lelah, dan tidak pula Allah subhanahu wa ta'ala kosong dari pekerjaan, tidak bekerja sama sekali dan tidak membutuhkan istirahat, ya. Maka disebutkan suatu ayat yang akan membantah anggapan mereka tersebut. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبَ. Dan kami telah menciptakan langit-langit, itu langit yang tujuh, dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, ya, menciptakan seluruh alam semesta, langit dan bumi, serta yang ada di antara langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak tersentuh, ya, dengan rasa lelah, tidak sama sekali merasakan capek. Qala ay min ta'bin, yaitu kami tidak merasakan ta'ab, sama lelah, ya, kecapean Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun telah menciptakan langit yang tujuh yang begitu besarnya dan bumi yang tujuh yang begitu luasnya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak merasakan lelah sama sekali, karena itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidaklah penciptaan langit dan bumi itu sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa fi hadha raddun ala za'mihim al-batil bi anna Allah astaraha yawm as-sabti. Maka dalam ayat ini ada bantahan bagi mereka atas anggapan mereka yang batil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala beristirahat pada hari Sabtu, ya. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak lelah, tidak capek, ya, tidak perlu beristirahat, ya, setelah melakukan pekerjaan yang bagi manusia begitu beratnya, ya. Namun pekerjaan tersebut bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang sangat mudah, menciptakan langit dan bumi. Berbeda dengan manusia, ya, yang mungkin ketika bekerja 6 hari berturut-turut tanpa istirahat, ya, tentu saja tidak mungkin, tidak bisa. Pasti setiap harinya harus ada waktu untuk beristirahat, ya. Kalau mengerjakan suatu pekerjaan tanpa istirahat, tentu, ya, manusia tidak akan tahan dan dia akan binasa, akan mati, ya, pada hari yang kedua atau pada hari yang ketiga, ya, ketika tidak istirahat sama sekali terus-menerus bekerja pasti akan mati, ya, tidak sampai hari yang ke-6 pun sudah meninggal, ya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak perlu untuk beristirahat walaupun telah melakukan pekerjaan, ya, yaitu menciptakan langit dan bumi selama 6 hari berturut-turut. Berdasarkan ayat yang kita sebutkan tadi, ayat surat Qaf, ayat yang ke-38. Ini bagi orang-orang Yahudi, mereka memilih hari Sabtu dengan alasan, ya, menurut anggapan mereka Allah subhanahu wa ta'ala beristirahat padanya, ya, sehingga yaitu beristirahat setelah menciptakan langit dan bumi, ya. Bukan berarti kemudian mereka menyangka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari Sabtu beristirahat, bukan. Namun setelah menciptakan langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala beristirahat pada hari Sabtu menurut mereka, ya. Kemudian mereka menjadikan hari Sabtu tersebut sebagai hari untuk beribadah karenanya. Adapun Nasara disebutkan setelahnya oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, qala amman Nasara faqtaru yaumal ahad. Adapun orang-orang Nasara, mereka memilih hari Ahad. Ini sama, orang-orang Nasara memilih sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala memasrahkan kepada mereka untuk memilih salah satu dari hari-hari yang ada pada sepekan sebagai hari peribadahan bagi mereka. Ya. Apa alasan mereka? Qalu li'annahu al-yawmul ladzi ibtada Allahu jalla wa ala fihi al-khalqa. Mereka mengatakan karena hari Ahad tersebut adalah hari di mana Allah jalla wa ala memulai penciptaan. Itu penciptaan langit dan bumi yang kita sebutkan tadi. Permulaannya hari Ahad, akhirnya hari Jumat. Orang Yahudi mengatakan hari Sabtu Allah subhanahu wa ta'ala beristirahat, padahal tidak, ya. Ada benar Nasara di sini, mereka beralasan dengan suatu yang ya memang terjadi, bukan cuma anggapan, bahwasanya permulaan penciptaan langit dan bumi pada hari Ahad, sehingga mereka memilih hari Ahad. Maka dalam alasan mereka tidak ada sesuatu yang perlu dibantah. Ada pun alasan orang-orang Yahudi tadi perlu dibantah, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah capek, tidak perlu untuk beristirahat pada hari Sabtu. Qala fa huwa al-yawmul awwal min al-ayyam as-sittah. Maka hari Ahad tersebut adalah hari pertama dari hari-hari yang enam. Hari-hari yang enam maksudnya hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Qala fahtaruhu li hadha as-sabab. Oleh karena itu mereka memilih hari Ahad tersebut sebagai hari peribadahan mereka dikarenakan sebab ini. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Adapun orang Islam, kaum muslimin disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, wa amma hadhihi al-ummah. Adapun umat ini, fallahu jalla wa ala huwa alladhi ikhtara laha yawm al-jum'ah. Maka Allah jalla wa ala lah, ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang memilihkan bagi mereka hari Jumat. Tidak dipasrahkan kepada mereka, namun Allah subhanahu wa ta'ala langsung memilih, ya. Berbeda dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang dipersilakan untuk memilih salah satu dari hari-hari yang ada dalam sepekan. Allah subhanahu wa ta'ala langsung memilihkan bagi umat ini hari yang paling afdal, hari yang paling baik, ya. Sebagaimana disebutkan dan dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan setelahnya, li'annahu afdalul ayyam, karena hari Jumat tersebut adalah hari yang paling afdal, fihi takamulul khalqi, pada hari Jumat tersebut penciptaan telah sempurna, sebagaimana yang tadi kita sebutkan langit dan bumi diciptakan dalam 6 hari, dimulai pada hari Ahad kemudian berakhir pada hari Sabtu, berakhir pada hari Jumat, maka pada hari Jumat tersebut, ya, penciptaan telah sempurna. Ini peristiwa besar yang terjadi pada hari Jumat. Kemudian ada peristiwa yang lainnya lagi, wa fihi khuliqa Adamu alaihi salam. Ya, dan pada hari Jumat tersebut diciptakanlah Adam alaihi salam. Wa fihi ukhrija minal jannah. Dan pada hari tersebut Adam dikeluarkan dari surga. Wa fihi taqumus sa'ah. Dan pada hari Jumat tersebut akan terjadi hari kiamat. Fahuwa yawmun azim, maka itu adalah hari yang agung, ya, hari yang paling afdal daripada hari-hari yang lainnya, ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, afdalu yawmin tala'at alaihi syams yawmul jumu'ah. Atau kata sallallahu alaihi wasallam, hari terbaik, hari yang paling afdal yang terbit matahari padanya adalah hari Jumat. Ya. Qala fakhtarahu Allah li hadhihi al-ummah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memilihkannya bagi umat ini, bagi umat Islam, ya. Tidak membiarkan umat Islam memilih sendiri, Allah langsung yang memilihnya bagi umat Islam. Qala fal yahud wan nasara hasadu al-muslimin 'ala hadha. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka merasa hasad, merasa iri dan dengki kepada kaum muslimin atas kenikmatan ini, ya. Kenikmatan di mana Allah subhanahu wa ta'ala langsung memilihkan hari yang paling afdal, hari yang paling baik untuk kaum muslimin. Qala wa lam yahsuduhum ala syai'in misla ma hasaduhum ala yawmil jum'ati alladhi ikhtassallahu bihil muslimin wa adalla anhu al-yahud wa an-nasara. Dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasara tidaklah merasa iri kepada kaum muslimin terhadap suatu perkara sebagaimana rasa iri mereka atas kaum muslimin tentang hari Jumat ini, yang Allah mengkhususkan hari Jumat tersebut bagi kaum muslimin, dan Allah telah menyesatkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, ya, dari hari tersebut. Jadi mereka sangat hasad, sangat merasakan iri yang besar terhadap kaum muslimin, merasakan dengki yang begitu mendalam kepada kaum muslimin dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan hari yang terbaik, yaitu hari Jumat bagi kaum muslimin, ya. Sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasara disesatkan dari hari tersebut. Artinya apa? Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan mereka dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan mereka tidak menakdirkan mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara, untuk bisa memilih hari Jumat. Padahal hari Jumat adalah hari yang paling afdal, ya. Yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang-orang Yahudi dan Nasara untuk bisa memilih hari Jumat, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan, ya. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwasanya orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu bagi mereka, ya. Dan ini adalah pilihan yang tidak tepat. Seharusnya mereka memilih hari Jumat. Demikian pula orang-orang Nasara, mereka memilih hari Ahad. Dan ini juga pilihan yang tidak tepat. Seharusnya mereka memilih hari Jumat, hari yang paling afdol. Nah, maka ini adalah kenikmatan yang besar. Allah Subhanahu wa taala khususkan kaum muslimin dengan hari yang paling afdol untuk beribadah, yaitu hari Jumat. Qala fa hadza fihi fadl hadhihi al-ummah. Maka dalam hadis ini ada keutamaan umat ini. Wa fihi fadlu yaumil jum'ah. Dan padanya terdapat keutamaan hari Jumat, ya. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, hari Jumat ini bukan hari sembarangan, ya. Bukan hari yang sama dengan hari-hari yang lainnya, hari yang istimewa. Maka sebagai kaum muslimin seharusnya bersyukur dan betul-betul meresapi keistimewaan hari tersebut, ya. Dengan mengagungkan hari tersebut, dengan melakukan amalan-amalan yang disyariatkan dan disunahkan pada hari tersebut, ya. Seperti memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengerjakan salat Jumat, ya, berjamaah di masjid, dan bersegera untuk menuju masjid dengan memperindah penampilan, ya. Mandi terlebih dahulu, memakai wewangian, datang dengan segera ke masjid, mendapati shof atau menempati shof yang terdepan, ya, menunggu dilakukannya salat Jumat, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka begitu mengagungkan hari Jumat dan begitu bersegera untuk datang ke hari ke masjid untuk melakukan salat Jumat, sampai-sampai mereka tidak sempat melakukan qailulah sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari, ya. Yang biasanya para sahabat melakukan qailulah, dan qailulah itu tidur siang sebetulnya sunnah, ya. Mereka biasanya melakukannya sebelum zawal, ya, sebelum zuhur. Ini yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu. Namun pada hari Jumat, sampai-sampai mereka tidak sempat untuk melakukan qailulah sebelum zuhur. Kenapa? Karena mereka bersegera ke masjid, kemudian juga menyibukkan diri di masjid tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga qailulahnya tertunda, ya, sampai setelah zuhur, ya. Maka hari Jumat adalah hari yang agung, hari yang paling afdal, hari yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam. Qala fa hadza fihi fadlu hadhil ummah. Maka di dalam hadis ini ada keutamaan umat Islam. Wa fihi fadlu yaumil jum'ah. Jadi di dalamnya terdapat keutamaan hari Jumat. Wa anna Allah ta'ala ikhtara lahum yaumal jum'ati. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilihkan bagi mereka hari Jumat. Li'ilmihi subhanahu wa ta'ala anna hadzal yawma huwa afdalul ayyam. Dikarenakan Allah mengetahui bahwasanya hari ini, yaitu hari Jumat, adalah hari yang paling afdal, hari yang terbaik. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kedua yang menunjukkan tentang keutamaan agama Islam dan keutamaan umat Islam. Kemudian akan dilanjutkan dengan hadis-hadis yang setelahnya dan juga asar-asar dari para sahabat radhiyallahu anhum. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.